Biarkanlah senyum yang abadi di bibirmu. Mengapa tiada lagi kini sayang? Semua duka yang kau alami sudah kasih. Untuk apa kau sembunyikan senyum di bibirmu? Thank you. jangan kan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi, jangan sayang, mega-mega kelabu telah terusik dan pergi. Hati yang dulu beku ini. Yang kian membara.